Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Qawaidul Imla, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Dan kita memasuki bab ke-9, yaitu tanda baca. Nah, alamat tarkim. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal, bergantian membaca. Dimulai siapa? Abu Sofnat atau Abu Isa? Qala al-mu'allifu hafidhahu ta'ala. Bab 9, tanda baca. Alamatut tarkim. A. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah tanda-tanda atau simbol-simbol tertentu yang diletakkan di antara kata-kata untuk menjelaskan tulisan, penentuan arti kata atau kalimat, serta intonasi suara tertentu seperti mengeraskannya ketika bertemu dengan tanda tertentu saat tulisan dibaca. 6. Barakallahu fikum. Pengertian tanda baca yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol tertentu yang diletakkan di antara kata-kata untuk menjelaskan tulisan. 6. Barakallahu fikum. Tanda-tanda ini dimasukkan dalam tulisan dalam rangka untuk beberapa perkara, seperti untuk menjelaskan tulisan. Seperti kalau kita dapati dalam tulisan tertentu ada kata yang kata ini bukan dari, misalkan kita menukil ucapan seseorang atau menukil hadis Nabi Muhammad SAW, lalu di sana ada perkataan yang bukan dari Rasul namun dari sang rawi, maka kita kasih keterangan tanda baca berupa tanda dua strip misalkan. Nah, sehingga dengan ada tanda ini menjadi terbedakan antara perkataan Nabi atau perkataan sang rawi. Nah, barakallahu fikum. Seperti kita antum buka halaman, contohnya, contoh yang dua strip. Buka halaman 106. Nah, 6. Di halaman 106 di situ ada hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhlu bi ghari Hira fayatahannafu fi. Adalah Rasulullah SAW menyendiri di gua Hira melakukan tahannuf. Lalu ada dua strip setelah itu ya. Wa tahannufu ta'abbud. Layaliya dawatil adad. Tahannuf yaitu ibadah pada beberapa malam. Nah, ucapan at-tahannuf at-ta'abbud ini ucapan dari sang rawi, bukan dari hadis, bukan dari sahabat Rasulullah SAW yang menceritakan tentang Rasulullah SAW melakukan tahannuf. Nah, kalau nggak salah dari kalam Az-Zuhri itu, kalam rawi setelah sahabat. Nah, nah syahidnya apa? Ada tanda dua strip, yang dua strip ini menjelaskan bahwasanya ada perkataan yang dimasukkan yang bukan dari asal matan. Nah, bukan dari matan. Nah, dalam ilmu hadis ini disebut idroj. Nah, yang idroj ini bisa pada sanad, bisa juga pada matan. Nah, itu sebatas contoh. Contoh apa? Tanda baca untuk menjelaskan tulisan. Nah, kita lanjutkan lagi halaman 103. Untuk penentuan arti kata atau kalimat. Nah, tanda baca ini juga untuk penentuan arti kata atau kalimat. Nah, antum perhatikan papan tulis. Di situ ada tulisan ma'ahsana sama. Ma'ahsana sama. Nah, kalau enggak ada tanda baca, yang kita bahas bukan harokat, bukan asal harokat ya. Tanda baca seru, tanda seru atau tanda tanya. Kalau enggak ada tanda seru atau tanda tanya, dalam keadaan enggak ada harokat sama sekali, akan membingungkan. Nah, yang seperti ini, ma'ahsana as-sama. Nah, apakah maksudnya ma'ahsanus sama'i atau ma'ahsanas sama'a? Gitu ya. Nah, kalau dikasih tanda baca, maka kita akan mengerti maksudnya, oh ternyata kepada istifham. Kalau tanda, kalau kita kasih tanda tanya, meskipun enggak ada harokatnya, kita tahu ini artinya istifham karena ada tanda tanya di belakangnya. Atau kita kasih tanda seru yang bentuknya alif, bawahnya dikasih titik, tanda seru kan. Nah, maka memiliki arti ta'ajub. Arti ta'ajub. Nah, kalau kasih tanda tanya, kita baca ma'ahsanus sama'i. Nunnya dibaca doma. Ma'ahsanus sama'i, di belakangnya dikasih tanda tanya. Apa artinya? Apa yang paling indah pada langit? Apa yang paling indah pada langit? Maka bisa kita jawab nujumuha, bintang-bintangnya. Nah, kemudian kalau dikasih tanda seru, maka menjadi dibaca ma'ahsanas sama'a, artinya ta'ajub. Ma'ahsanas sama'a, apa artinya? Alangkah indahnya langit. Nam, barakallahu fikum. Ma'ahsanus sama'i, nunnya doma. Ma'ahsanas sama'a, nunnya fathah. Kalau nunnya fathah, sama'nya dibaca fathah. Ma'ahsanas sama'a, karena ini bentuk dari fi'il ta'ajub. Kalau ma'ahsanus sama'i berarti dia isim tafdhil yang mudhof, as-sama'i mudhofun ilai. Nah, sekarang kita buang misalkan tanda harokatnya, kita buang tanda harokatnya. Di atas nun sama di atas nun pada as-sama, di atas nun pada ahsan kita buang. Lalu pada as-sama juga kita buang. Masih bisa kak kita bedakan? Masih, karena ada tanda tanya atau dan tanda seru, iya kan? Masih bisa kita bedakan, meskipun nggak ada harokat, kita bisa bedakan yang kalimat di atas ma'ahsanas sama'i karena ada tanda tanya di belakangnya. Kalimat bawahnya ma'ahsanas sama'a, kita bisa mengetahui itu ta'ajub karena ada tanda seru di belakang kalimat. Nah, namun kalau kita buang tanda tanya tanda serunya, sudah enggak ada harokat, kita buang tanda tanya tanda serunya, apakah kita bisa bedakan? Sekarang enggak bisa kita bedakan. Nah, apalagi enggak ada kalimat pendukung lainnya sebelum dan setelahnya. Nah, itu ya. Itu maksud dari faedah diadakannya tanda baca yang berupa tanda seru, tanda tanya, tanda dua strip, nah, tanda kurung bunga ataupun yang semisalnya, yang nanti akan dibahas dalam kitab ini. Nah, barakallahu fikum. Dilanjutkan bacaan. Catatan kaki ya, apa? Catatan kaki dibaca. Catatan kaki 1, usul al-imla nomor 2. Catatan kaki nomor 2 aja. Nomor 2. Iya. Yeah. Adalah tanda-tanda baca baru yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, yang tanda-tanda ini khusus pada penulisan bahasa Arab, tanda-tanda baca ini bisa menyamai tanda-tanda baca bahasa lainnya ataupun bahasa sebagiannya. 6. Barakallahu fikum. Tanda baca alamat tarqim 6 ini adalah tanda-tanda baca baru yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Artinya apa? Zaman dahulu enggak ada tanda-tanda baca ini. Enggak ada tanda tanya, enggak ada tanda seru, enggak ada tanda strip, dua strip atau kurung bunga atau kurung kurawal atau tanda strip dua kanan kiri antar kata atau kalimat dan yang semisalnya. Ini tanda-tanda baru yang diadakan, yang tanda-tanda ini tidak ada pada zaman dahulu. 6. Dan juga tanda-tanda ini mengalami perubahan perkembangan dari waktu ke waktu. 6. Kemudian juga apa? Tanda-tanda ini pun khusus pada penulisan bahasa Arab, yang tanda-tanda ini bisa menyamai tanda-tanda bahasa Arab, tanda-tanda bahasa lainnya ataupun pada sebagiannya. Artinya yang disebutkan di sini bisa jadi sama berlaku juga pada selain bahasa Arab. Nah, atau juga di tempat lain tandanya lain lagi. Di bahasa lain tandanya lain lagi. Nah, barakallahu fikum. Namun kemungkinan besar terjadi kesamaan pada banyak hal seperti pada perkara koma, pada titik, tanda tanya, tanda seru dan yang semisalnya. 6. Yang nanti akan kita dapati dalam pembahasan berikut ini. 6. Artinya kalau antum dapati ada perbedaan, kok ini pakainya titik koma padahal di bahasa Indonesia tidak dianjurkan, jawabannya apa? Pembahasan kita ini pada bahasa Arabnya ya, tanda-tanda baca yang berlaku pada bahasa Arab. Nah, bisa menyamai di bahasa Indonesia, bisa juga tidak. 6. Barakallahu fikum. Dilanjutkan. B. Jenis-jenis tanda baca dan fungsinya. 1. Koma. Al-fasilatu. Disebut juga faslah. Al-faslah. Tanda ini bertujuan agar pembaca berhenti sebentar dari bacaan untuk membedakan atau memisahkan satu kalimat dengan kalimat lainnya atau kata dengan kata lainnya. Tanda baca koma diletakkan pada tempat-tempat berikut ini, yaitu A. Setelah lafaz munada atau yang dipanggil. Contohnya, ya Zaidu ittaqi rabbaka, wahai Zaid, bertakwalah kepada Rabbmu. 6. Syahid munada di situ, Zaidu di situ, munada mufrad alam mabni ala dhom, huruf nidanya berupa ya Zaidu. 6. Berat, mana munadahnya? Munadahnya Zaidu, sehingga komanya diberikan setelah munada, yaitu setelah kata Zaid, lafat Zaid, ya Zaidu, ittaqi rabbak. 6. Ini penempatan pertama berkaitan dengan koma, yaitu datang setelah munada. Ya Zaidu, ya Abdullah. 6. Ya Aba Bakrin. Misal. Kemudian setelah itu tulis kalimat berikutnya. 6. Barakallahu fikum. Di lanjutan. B. Di antara kalimat-kalimat pendek yang membentuk kalimat-kalimat panjang. Contohnya, Muhammadun Rasulullahi Khatamun Nabiyyina, ya. Wa Imamul Mursalina, arsalahu Allahu rahmatan lil alamina wa syafi'an lil muwahhidina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, penutup para nabi, imam para rasul. Allah mengutus beliau sebagai rahmat bagi semesta alam dan sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang bertauhid. 6. Barakallahu fikum. Tempat kedua, di antara kalimat-kalimat pendek yang membentuk kalimat-kalimat yang panjang. 6. Seperti pada contoh yang barusan dibaca, Muhammadur Rasulullahi Muhammadun Rasulullah, khatamun nabiyyin, imamul mursalin, arsalahullahu rahmatan lil alamin, syafi'an lil muwahhidin. Nah, kalimat ini panjang dipisah dengan beberapa koma. Nah, barakallahu fikum. Di lanjutan bacaan. C, di antara jenis kata atau kalimat dalam pembagiannya. Dan pembagiannya. Di antara jenis kata atau kalimat dan pembagiannya. Contohnya, fusulus sanati arba'atun. Ar-rabi'u was-saifu wa-kharifu was-syita'u. 6. Musim dalam setahun ada 4. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. 6. Diletakkan di antara jenis kata atau kalimat dan pembagiannya. 6. Di situ membagi musim dalam setahun ada 4. Maka penyebutan 4 ini dipisah dengan koma. Penyebutan 4 musim ini dipisah dengan koma. Naam, ar-rabi'u, as-saifu, wal-kharifu, was-sita'u. Nah, meskipun ada wawu ditulis juga koma ya. Kalau dalam bahasa Indonesia antum melihat terjemahan tanpa memakai kata dan. Iya enggak? Cukup koma aja. Musim dalam setahun ada 4, musim semi, koma musim panas, koma musim gugur, musim dingin, tanpa diberi terjemahan wawu. Kalau kita terjemahkan wawu, maka kita terjemahkan dan. Dalam setahun ada 4, musim dingin dan musim panas dan musim gugur dan musim dingin. Yang seperti itu jadi enggak, tidak baku, kurang baku dalam bahasa Indonesia. Nah, barakallahu fikum. Cukup dengan apa bahasa Indonesia memberikan koma-koma ini yang menggantikan kata dan. Nah, makanya disampaikan di awal bahwasanya tanda ini khusus berlaku pada tanda baca bahasa Arab yang bisa menyamai di bahasa yang lainnya dan juga belum tentu menyamai. Nah, namun syaitnya di sini pada komanya ya, pada komanya. Barakallahu fikum, yang koma ini menjadi pemisah jenis kata atau jenis kalimat dari penyebutan pembagian. Nah, sekarang berganti ke Abu Isa. 2, sekarang titik koma. Dua titik koma. 6. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, 2 titik koma atau al-fasilatu al-manqutatu. 6. Tanda baca ini bertujuan agar pembaca berhenti dari bacaan sedikit lebih lama daripada berhenti pada koma. 6. Titik koma dalam bahasa Arab al-fasilatul manqutatu. Fasila artinya koma, al-manquto artinya titik. 6. Jadi artinya double. Koma titik, atau kita mengartikannya titik koma. 6. Tanda baca ini bertujuan agar pembaca berhenti dari bacaan sedikit lebih lama daripada berhenti pada waktu koma. 6. Barakallahu fikum. Berhenti sejenak bisa untuk bernapas ataupun agar betul-betul bisa menunjukkan pemisahan antara kalimat dengan kalimat berikutnya. Ya, silakan dilanjutkan bacaan. Tanda baca titik koma diletakkan pada tempat-tempat berikut ini. A. Di antara kalimat-kalimat panjang yang membentuk kalam mufid, yaitu satu kesatuan kalimat yang sempurna. Tujuan tanda baca ini supaya pembaca bisa istirahat atau diam sebentar untuk bernafas agar berkesinambungan dalam membaca kalimat panjang dari awal hingga akhir. Contohnya, innan nasa la yanduruna ila zamanil ladzi umila fihi al-amalu wa innama yanzuruna ila jawdatihi wa intihaihi. Nah, ahsantum, bacanya udah bagus. Jadi ketika mendapat titik koma berhenti. Berhentinya lebih lama daripada koma. Innan nasa la yanzuruna ila zamanil ladzi umila fihi al-amalu wa innama yang buruna ila jodatihi wantihai. Nah, itu ya. Dilanjutkan bacaan. Sesungguhnya manusia tidak melihat kepada lamanya waktu perbuatan dikerjakan, namun mereka melihat pada hasil kualitas perbuatan dan selesainya perbuatan tersebut. 6. Aksantum. Yang B. B. Di antara dua kalimat yang memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya, fusila muwadzafun min amalihi li'annahu muhmilun. Artinya, pegawai diberhentikan dari pekerjaannya dikarenakan ia menelantarkan pekerjaannya. Nah, barakallahu fikum, menjelaskan dua kalimat yang memiliki hubungan sebab akibat. 6. Kalimat pertama, fusila muwadzafun min amalihi. Kalimat kedua, li'anahu muhmilun. Nah, ada dua kalimat dipisah dengan titik koma. 6. Barakallahu fikum, yang titik koma ini bisa menjadi tanda hubungan sebab akibat antara dua kalimat yang ada. Nah, fusila muwadzafun min amalihi li'anahu muhmilun. Nah, di sini belum tentu antum berhenti lama, karena tujuannya bukan untuk berhenti lama. Tujuannya apa? Untuk memberikan petunjuk atas hubungan sebab akibat dari dua kalimat yang ada. 6. Fusila muwadzafun min amalihi li'anahu muhmilun. Pegawai diberhentikan dari pekerjaannya karena ia menelantarkan pekerjaannya. 6. Dilanjutkan. Badaral ghaniyu malahu wa anfaqahu fi ghairi sabilihi faftaqara wa madda yadahu ilal akharina. Orang kaya itu menghambur-hamburkan hartanya, membelanjakannya bukan pada tempatnya, maka ia menjadi miskin dan menadahkan tangannya atau meminta-minta kepada orang lain. 6. Tarakalafikum. Nah, itu ya, ini menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua kalimat. Kalimat pertama, badarul ghaniyu malahu wa anfaqa fi ghairi sabilihi. Lalu kalimat berikutnya yang menunjukkan tentang akibat, faftaqara wa madda yadahu ilal akharin. Nah, di lanjutan yang tiga. Tiga. Titik atau an-nuqtatu, diletakkan di akhir susunan kalimat yang artinya telah sempurna, telah terpenuhi padanya kalimat-kalimat penjelas dan kalimat yang datang setelahnya, yaitu setelah titik, adalah kalimat yang berisi arti baru atau topik baru. Dilet. 6. Barakallahu fikum. Dalam alenia atau paragraf ada istilah topik atau disebut dengan tema, atau bahasa lainnya gagasan utama, gagasan pokok. 6. Atau pokok pikiran. Yang topik ini merupakan hal terpenting dalam pembuatan suatu alenia atau paragraf. Agar apa? Agar kepaduan kalimat dalam satu paragraf atau alenia dapat terjalin, sehingga bahasan dalam paragraf tersebut tidak keluar dari pokok pikiran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, itu topik atau tema ya. Di sana ada juga istilah kalimat utama atau pikiran utama. Nah, yang ini merupakan dasar dari pengembangan suatu paragraf atau kalimat. 6. Kalimat utama disebut juga pikiran utama, merupakan apa? Dasar dari pengembangan suatu paragraf. 6. Karena kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung pikiran utama. 6. Keberadaan kalimat utama ini bisa di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, dan juga bisa jadi di awal dan di akhir paragraf. 6. Di sana juga ada istilah kalimat penjelas yang merupakan kalimat, kalimat ini berfungsi sebagai penjelas dari gagasan utama, berfungsi untuk penjelas dari gagasan utama. 6. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisi gagasan penjelas. 6. Tarakulhikum. Di lanjutan bacaan. Diletakkan di akhir tulisan dan di akhir paragraf. Contohnya, qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, awwalu 'iwadhil halimi an hilmihi anna an-nasa ansaruhu wa haddul hilmi dhabtun nafsi 'inda hijanil ghadabi wa asbabul hilmil ba'ithatu 'ala dhabtin nafsi katsiratun la ta'jizul mar'a. Naam, artinya berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, awal balasan bagi orang yang lemah lembut atau bersabar adalah orang yang menjadi penolongnya. Orang-orang menjadi penolongnya. Naam. Pengertian lemah lembut yaitu penguasaan diri ketika bergejolaknya amarah. Sebab-sebab sifat lemah lembut yang menjadikan seseorang bisa menguasai dirinya sangat banyak. Naam, tarakallahu fikum. Naam. Lanjutan yang 4. 4 nomor 4 titik 2 an-nuqtatani. Titik 2 digunakan untuk membedakan kata-kata setelahnya dari kata-kata sebelumnya. Tanda ini diletakkan pada tempat-tempat berikut ini. A. Setelah kalimat yang memiliki arti berkata, bertanya, menjawab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukthiru tuhika fa inna kathrata tuhiki tumitul qalba. 6. Titik 2 ini pertama diletakkan pada apa? Setelah kalimat yang memiliki arti berkata, bertanya atau menjawab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ Rasulullah SAW, Nabi bersabda, bersabda artinya berkata. Nah, dikasih titik dua setelah itu. Nah, dilanjutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. B. Setelah kata penjelas ai. Contohnya, lailun qaimun ai syadidus sawai syadidus sawadi malam qatim, artinya malam yang sangat gelap. 6. Ai di situ ai tafsiriyah ya, yang memiliki arti tafsir, penjelas. 6. Terus yang C antara kalimat dan pembagiannya. Contohnya, al kalimatu salasatu anwa'in ismun wa fi'lun wa harfun. Al-kalimah atau kata terbagi menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. 6. Di situ antum dapati titik 2. 6. Di antara apa? Kalimat dan pembagian kalimat. Yang sebelumnya yang B, titik 2 setelah I. 6. Yang tanda-tanda ini tanda-tanda baru, yang pada zaman dahulu tanda-tanda ini belum tentu ada atau tidak ada gitu ya, seperti yang dijelaskan di awal pembahasan. 6. Tanda-tanda ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dan juga bisa jadi ada perbedaan antara satu penulis dengan penulis lainnya dalam memberikan tanda. Kemudian tanda-tanda ini dibuat baku oleh lembaga perhimpunan bahasa atau yang semisalnya, agar apa? Agar adanya kesamaan antara penulis dengan penulis yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Seperti kalau di kita apa istilahnya yang menjadi sumber untuk kebakuan bersama, melihat apa? Kamus KBBI kan? Nah, seperti kalau kita itu, yang kamus itu dibikin juga berdasarkan kesepakatan para ahli bahasa Indonesia ya. 6. Agar adanya kesamaan dalam bahasa-bahasa baku dan tidak bakunya suatu bahasa. Nah, Abu Safat, lanjutan bacaan. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, 5 tanda baca strip. Al-wasilatu atau asyartotu, yaitu garis pendek yang diletakkan di antara angka dan yang dihitung jika berada di awal baris. Al-kalimatu salah satu anwa'in. Iya. Wahidun, ismun, itsnani, fi'lun. Kalau baca angka 1, 2, 3, wahidun, asani, asalif. Wahidun, ismun, asanif, fi'lun. Asani. Iya, asani. Asani, fi'lun. Asalif. Asalif harfun. Iya. Wahid ismun, asani fi'lun, asalif harfun. Nah, syahidnya di situ setelah angka diberi strip. Setelah angka diberi strip syahidnya. Kalau kita makanya apa? Setelah angka titik kan? Iya. Nah, itu berarti ada perbedaan ya. Dalam bahasa Indonesia setelah angka dikasihnya titik, kalau dalam bahasa Arab setelah angka dikasihnya strip. 6. Di lanjutan bacaan 6 2 strip asar asar totani dan kurung dan dua kurung alkusani 6 artinya terkadang memakai 2 strip, terkadang memakai 2 kurung, atau boleh memilih 2 strip atau 2 kurung, atau 2 tanda ini, 2 strip atau 2 tanda kurung dipakai untuk berikut ini. Ya, dibaca. Diletakkan di antara tanda 2 strip, yaitu kalimat sisipan, kalimat tafsir, dan lain sebagainya yang bukan dari kalimat inti. 6. Yang bukan dari kalimat inti. Bisa juga kalimat ini, kalimat sisipan dari perkataan sang rawi kalau yang disebutkan hadis misalkan ya. Atau apa? Atau dalam rangka untuk menjelaskan, atau dalam rangka untuk mendoakan, dan yang semisalnya yang akan jelas dengan membaca contoh. 6. Dibaca contohnya. Contoh kalimat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahlu bighari hira'in wa yatahaddi fi ghari hira'a. Yahlu bighari hira'a fayatahan nasu fihi watahan nasu ta'abudu allayaliya dawatil adadi dawatil adadi. 6. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira melakukan tahannut. Tahannut yaitu ibadah pada beberapa malam. 6. Syahidnya di situ wa tahannufu ta'abudu, bukan dari kalimat utama. Kalimat utamanya yakhlu bi ghari hira'in fa tahannafu fihi layaliya zawatil adad. Itu kalimat utamanya yang disampaikan oleh sahabat menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal perkara beliau adalah sering menyendiri tahannuf. Lalu oleh sang rawi memperjelas apa itu arti tahannuf. 6. Dijelaskan bahwasanya apa? Wa tahannufu ta'abbud. 6. Kalimat ini kalimat sisipan. Dalam ilmu hadis disebut idroj. Ada idroj dalam matan. Kadang-kadang idroj ini juga terjadi pada sanad. 6. Seperti juga dalam hadis asbiqul wudu wailul lil aqabi minan nar. Nah, di situ ada idroj dari perkataan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Asbiqul wudu. 6. Dilanjutkan bacaan. Contoh kalimat berikutnya al-qahiratu dua kurung harsaha wahu akbaru madinatin fi Afrika, Afrika Kairo dalam kurung semoga Allah menjaganya adalah kota terbesar di Afrika. 6. Barakallahu fikum. Sayyidnya dua kurung di situ adalah kalimat sisipan. 6. Yang memiliki arti doa. Kairo, semoga Allah menjaganya adalah kota terbesar di Afrika. 6. Bukan jadi kalimat utamanya ya. 6. Dan dalam bacaan dalam kurung ini atau tanda kurung ini tidak perlu dibaca. Namun kita baca sekarang dalam rangka untuk memperjelas pembahasan saja. Kalau dalam bacaannya apa? Kita katakan Kairo, semoga Allah menjaganya adalah kota terbesar di Afrika. Ya, lanjutan. Khulwani bidhammin fasukun madinatun fi Misri. Ya, fi Misra atau fi Misrin. Kalau kita baca fi Misra mamnu' minasharfi. Kalau kita baca fi Misrin munsharif. Dan boleh mamnu' minasharfi boleh munsharif ya untuk Misra ini. 6. Artinya? Artinya khulwan dhammah pada ha dan sukun huruf setelahnya adalah nama kota di Mesir. 6. Yang berarti kata dalam kurung ini untuk tafsir untuk menjelaskan kata khulwan dijelaskan dengan menafsirkan memperjelas dhabtul harokat, harokatnya ya, agar tidak baca, agar tidak salah baca, dijelaskan dengan bidomi fasukun, dengan doma dan sukun. Artinya apa? Huruf pertama di doma, kemudian setelahnya sukun, sehingga kita baca khulwan, bukan dibaca halwan atau hilwan, atau bukan dibaca halawan. 6. Dijelaskan oleh apa? Oleh kalimat tafsir yang ditulis di dalam kurung itu. Hulwani bidomi fasukun madinatun fi Misra. 6. Lanjutan. Contoh berikutnya mata rahimahullahu rahimahullah mata rahimahullahu aliyun telah meninggal, semoga Allah merahmatinya, Ali. 6. Di antara dua strip untuk kalimat sisipan. 6. Disebut juga jumlah iktirodiyah ya. Kalimat sisipan dalam bahasa Arab terkadang disebut jumlah iktirodiyah. 6. Barakallahu fikum. Ya, lanjutan. Tanda petik. 7. Tanda petik. Alamatu tansisi. Diletakkan di antara dua tanda petik yaitu pengutipan perkataan atau tulisan tanpa merubah dan mengurangi isinya. Contohnya penulisan hadis Nabi Muhammad SAW ataupun perkataan dari selain beliau. Qala an-nabiyyu SAW innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya balasan bagi tiap-tiap orang tergantung pada apa yang diniatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada yang dia ingin hijrah kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Alamat tansis atau tanda petik, dua petik yang di awal kata dan akhir kata atau awal kalimat dan akhir kalimat. 6. Pada kalimat apa atau kata apa? Yaitu pada pengutipan perkataan atau tulisan tertentu tanpa merubah atau mengurangi isinya. 6. Itu kalimat petik yang bisa memetik hadis atau memetik perkataan ulama tertentu Naam, barakallahu fikum. Seperti pada contoh yang barusan dibaca. Dan juga pada contoh yang kita baca banyak syahid yang lain ya. Seperti apa? Ada titik dua. Kenapa ada titik dua? Karena datang setelah qala. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dikasih titik dua. Naam. Juga ada apa itu? Syahid lain apa? Koma. Yang koma ini menjadi pemisah antar kalimat, beberapa kalimat dengan kalimat-kalimat yang lain yang masih dalam satu kalimat utama. Naam, barakallahu fikum. Juga ada syahid yang lain, apa itu? Titik yang diletakkan di akhir kalimat atau di akhir paragraf. Naam. Dan apa syahid kita? Tanda dua petik di awal dan di akhir, itu syahidnya. Yang tanda dua petik ini menunjukkan tentang kalimat, yang kalimat tersebut dari kutipan, yaitu menunjukkan tentang pengutipan perkataan atau kalimat tanpa adanya perubahan, pengurangan isi kalimat. 8. Tanda kurung berbunga atau kurung kurawal diletakkan di antara dua tanda kurung tersebut, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Contoh kalimat qala Allahu ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. 6. Barakallahu fikum. Tanda kurung berbunga ya. Kusani musyahron atau juga kurung kurawal. Artinya terkadang ada yang menulis dua kurung bunga, ada juga yang menulis dua kurung kurawal. 6. Dan yang paling baik menulis dengan dua kurung bunga. 6. Yang tanda ini khusus untuk pengutipan ayat Al-Qur'an. 6. Tadi di atas kita menyebut pengutipan hadis kan? Memakainya apa? Tanda petik. Hadis atau perkataan ulama atau perkataan siapapun yang ingin kita kutip memakainya tanda petik. Kalau ayat bukan tanda petik. Pakai apa? Tanda kurung berbunga. 6. Atau tanda kurung kurawal. 6. Barakallahu fikum. Ya, tambah satu lagi. 9. 9. Kurung siku al-kusani murok kanan diletakkan di antara diletakkan di antara tanda kurung, yaitu kata atau kalimat tambahan yang dianggap terlewat atau tidak tertulis pada kalimat kutipan agar kalimat kutipan tersebut sempurna. 6. Kurung siku, kemudian antum lihat tandanya di situ, diletakkan di antara tanda kurung siku, yaitu kata atau kalimat tambahan yang dianggap terlewat, tidak tertulis pada kalimat kutipan agar kalimat kutipan tersebut sempurna. 6. Karena bisa jadi penulis tertentu mengutip perkataan kemudian tidak sempurna, ada yang terlewat, maka oleh pihak pencetak atau oleh pihak muhakkik atau muhasyi ya, orang-orang yang apa, meneliti, orang-orang yang melakukan pelurusan terhadap apa yang ditulis oleh penulis ini, dikasih tanda tambahan-tambahan untuk menyempurnakan atau meluruskan perkataan atau tulisan yang ditulis oleh penulis awal. 6. Barakallahu fikum. Kalau antum mendapatkan naskah tertentu dari kitab tertentu, bisa antum mendapatkan ada tanda kurung seperti ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya sama penulis di naskah tersebut tidak ada, namun adanya ternyata di naskah yang lain. Bisa jadi ya karena tadi, karena penyalin naskah tersebut teledor, mengalami kekeliruan dalam penyalinan, sehingga apa, oleh penyalin yang lain dikasih tanda kurung ini menunjukkan bahwasanya apa yang ditulis itu ada yang terlewat, yang terlewat dikasih tanda kurung siku. Naam. Barakallahu fikum. Dan ini menunjukkan, perbuatan ini menunjukkan keilmiahan, kejujuran ya. Artinya tidak serta-merta menulis sendiri tanpa ada tanda. Nah, sebab apa? Sebab bisa jadi memang betul di naskah yang asli penulis tersebut tidak menulis kata tersebut. 6. Sehingga dikasih tanda seperti itu untuk membedakan antara tulisan dari penulis asli dengan penulis yang datang kemudian. Yang penulis datang kemudian ini maksudnya bisa jadi dia itu penyalin atau muhakik atau muhasi atau yang semisalnya. 6. Barakallahu fikum. Insya Allah lebih jelas ketika antum baca kitab tertentu kemudian mendapati lambang seperti ini. 6. Biasanya di kitab tertentu dikasih tambahan penjelasan di catatan kaki. Kata ini tidak ada pada naskah A, namun ada pada naskah B, cetakan apa, misalkan itu. 6. Ya, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah satu pertemuan lagi besok pagi ya. 6. Yang masih pagi ini kita sempurnakan pembahasan alamat tarkim yang tinggal sedikit lagi. Lalu kita masuk ke bab terakhir. Ya, bab apa itu? Bab 10. Jadi besok kita usahakan bisa membaca bab 10 sedapatnya, bab 10 sedapatnya, karena ini sebatas contoh-contoh saja. Contoh-contoh untuk yang bab 10 itu contoh-contoh untuk penulisan sebagian ayat Al-Quran yang mencocoki khot istilahi. Nanti akan dijelaskan dari sisi apa mencocokinya. 6. Dan itu sebatas contoh sedikit dari sedikit ayat yang masih banyak ayat-ayat yang lain yang banyak mencocoki penulisan khot istilahi. 6. Dan maksud cocok di sini pada apa? Pada pembahasan bab-bab yang ada pada kitab ini ya, atau pada kitab yang lain. 6. Artinya tidak semua kata pada ayat tersebut kita bahas, ini mencocoki, ini tidak. Enggak, maksudnya apa? Pada pembahasan-pembahasan yang telah lewat, dari pembahasan hamzah wasol, hamzah qat'i, hamzah mutawasito, hamzah mutatorifa, pembahasan alif layina. 6. Pembahasan menyambung atau memisah huruf dan yang semisalnya. 6. Nanti ada banyak kata-kata yang mencocoki penulisan Al-Quran dan terjadi pencocokan, kesamaan antara penulisan Al-Quran dengan qot istilahi. Insya Allah akan kita baca besok. 6. Dan insya Allah besok itu dianggap pertemuan terakhir insya Allah. 6. Karena untuk bab alamat tarkim tinggal sedikit lagi. 6. Kemudian karena waktu insya Allah masih tersisa banyak, kita masuk ke bab 10 sedapatnya apa yang bisa kita baca. 6. Dengan begitu pelajaran imla insya Allah akan selesai pada pertemuan besok. 6. Barakallahu fikum. Nanti ada pengumuman berikutnya tentang perubahan jadwal berkaitan dengan pelajaran imla ini diganti pelajaran sorob al-mumti, melanjutkan apa yang sempat dibahas kemudian terhenti, yaitu kita terhenti di bab 2 waktu itu, pembahasan tentang fi'il. Insyaallah akan diinformasikan pada hari-hari mendatang. Nah, ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan ya. Kalau kemungkinan perubahan jadwalnya pagi yang biasa kita baca kitab al-qawaid, membaca kitab apa? Qawaidul Imla, nanti akan diganti untuk kitab Jurumiyah pagi. Nah, hujurumnya, kemudian malam Sabtu untuk DL3, malam Ahad, malam Senin untuk kitab sorof al-mumti fi ilmi tasrif. Nah, itu untuk sementara yang direncanakan. Kalau ada perubahan nanti insya Allah disampaikan. 6. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.